قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله، من الأمور المهمة لطالب العلم تحري الشيوخ العالمين العاملين والتحذير من أهل الفتن والشرور. Termasuk perkara yang penting, termasuk perkara yang penting bagi seseorang yang menuntut ilmu, bagi penuntut ilmu, perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Tentunya kita semua ini insyaallah adalah penuntut ilmu. Tahari syuyukhil alimin al-amilin, benar-benar berupaya mencari syuyukh, guru, syekh al-alimin al-amilin, benar-benar berusaha mencari seorang pengajar, seorang guru, syekh yang dia berilmu dan beramal dengan ilmunya, berilmu dan beramal dengan ilmunya. Walhadar min ahlil fitani wasyurur, dan waspada dari ahlil fitnah, dari ahlil fitan wasyurur, dan orang-orang yang jahat dan jelek. Barakallahu fikum. Kita hidup di zaman yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan jauh-jauh sebelumnya, zaman yang penuh dengan fitnah. Bukan hanya fitnah tentang masalah dunia wanita, akan tetapi juga fitan bermunculannya orang-orang yang menampakkan dirinya orang yang alim, akan tetapi mereka tidak beramal dengan ilmunya ataupun ingin membawa umat kepada tariqah, jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna baina yadi sa'a ayyaman yukadzabu fiha shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhawanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yataqallamu fi ruwaybidah qalu wa marwaybidah al-fawasiq yataqallamuna fi amri al-'am. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna baina yadi sa'ah ayyaman sebelum terjadinya hari kiamat akan berlalu dan berlangsung hari-hari yang penuh dengan fitnah. Dan fitnah ini adalah fitnah yang sangat bahaya. Kalau fitnah al-Yahud wa Nasara ma'ruf, orang tahu. Kalau fitnah riddah wa takfir, artinya fitnah dari orang-orang yang ingin menjadikan orang murtad, ketahuan. Akan tetapi ini fitnah yang justru sangat bahaya. Inna baina yadi sa'ah ayyaman yukadzabu fiha shadiqah. Orang yang jujur, didustakannya orang yang jujur. Orang yang jujur di hari-hari itu didustakan. Orang yang membawa ilmu dengan benar didustakannya. Yusaddaqu fiha al-kadhib, dan dibenarkan, dianggap jujur orang yang pendusta. Orang yang membawa ilmu, membawa dakwah nubuah dengan benar didustakannya. Orang yang membawa dakwah menyimpang dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dianggap orang yang jujur. Yusaddaqu fi al-kadhib wa yukadzabu fi as-sadiq wa yukhawanu fi al-amin. Orang yang terpercaya dikhianati. Orang yang terpercaya dianggap khianat. Al-amin, orang yang terpercaya dianggap khianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang khianat dianggap adalah orang yang terpercaya. Berbalik perkaranya. Perkaranya terbalik. Orang yang jujur dianggap dusta, orang yang dusta dianggap jujur, orang yang pengkhianat dianggap orang yang terpercaya. Dan munculnya ruwaibidah. Ruwaibidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruwaibidah, qala al-fawasiq. Al-fawasiq. Fawasiq itu adalah isim tasghir dari fasik. Dibuat tasghir karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk menghinakan orang tersebut. Orang fasik, fawasik, yatakallamuna fi amril 'amma. Orang fasik berbicara tentang perkara agama. Fasik dia. Orang fasik tapi berbicara tentang masalah agama. Nah, ini adalah merupakan fitnah yang dahsyat. Di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an munafiq 'alim lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari seorang munafik 'alim lisan, yang lisannya itu pandai berbicara. Munafik alim lisan, seorang munafik yang pandai berbicara. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, jika mereka mengatakan maka engkau akan mendengar ucapannya, karena demikian sangat indah. Pandai memutarbalikkan keadaan, yang hak bisa menjadi batil, yang batil menjadi hak. Munafik alim lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya seperti hadis Abi Hurairah, hadis Abi Bakrah dan sebagainya, beliau mengatakan satakunu fitanun, akan terjadi fitnah, fitnah akan terjadi, fitnah, fitnah. Ya, adalah fitnah yang dahsyat, yang sangat bahaya adalah fitnah yang berkaitan dengan masalah talabul ilm, atau fitnah berkaitan dengan masalah dakwah, fitnah yang terjadi dalam. Karena banyak sekali orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, demikian juga banyak sekali orang yang menisbatkan dirinya kepada du'at ila sunnah, padahal mereka adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perkara yang sangat penting bagi kita, hendaknya kita ini untuk punya sifat taharri, sangat berhati-hati dari siapa kita mengambil ilmu. Untuk berhati-hati siapa kiranya orang yang bisa diambil ilmunya. Bukan hanya sekedar melihat jasadnya, perangainya, bukan sekedar melihat keadaannya, oh, orang itu masya Allah banyak yang ikut, berarti kita ikut. Tidak. Orang itu adalah masyhur, punya gelar yang demikian besar, profesor misalnya, ataupun apa, kemudian kita ngumpul di situ. Orang ini adalah orang yang hidup di Makkah dan Madinah. Nah, ini tentunya adalah orang yang khair. Kita kemudian mendengarkan ilmunya. Tidak demikian. Akan tapi seseorang yang ingin selamat, maka hendaknya dia berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Siapa kiranya orang yang akan kita ambil ilmunya? Siapa kiranya guru yang akan kita ambil ilmunya? Karena kedudukan seorang syekh, seorang guru adalah kedudukan yang sangat penting, karena dialah yang akan membentuk bagaimana agama kita. Dialah yang akan menjadikan bagaimana keadaan ilmu kita, agama kita. Seorang guru punya pengaruh yang sangat besar. Punya pengaruh dan peran yang sangat besar. Oleh karena itu demikian, hendaknya kita memilih seorang yang alim, kemudian seorang yang amil. Alim, amil, berilmu. Seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Orang berilmu banyak, akan tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang berilmu banyak, akan tapi meninggalkan ilmunya. Oleh karena itu, ini adalah merupakan pokok yang sangat penting. Bagaimana keadaan alim tersebut? Apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak? Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabil karim, menjelaskan tentang prinsip yang sedang kita pelajari, yaitu hendaknya kita memilih di dalam menuntut ilmu dari seorang yang alim dan orang yang beramal dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia, wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil hudati wal 'ashyi yuriduuna wajha wala ta'du aynaka annahum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wa tabahawa wa kana amruhu furudha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, wasbir nafsak, wasbir nafsak, hendaknya engkau bersabar Hendaknya engkau benar-benar bersabar. Sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah dirimu. Untuk senantiasa mujalasah duduk. Untuk senantiasa musahabah berteman. Untuk senantiasa menjadikan temanmu, teman mujalasahmu, jalismu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil hudati wal 'ashi yuriduna wajhah. Hendaknya engkau menjadikan dirimu bersabar untuk senantiasa bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan doa dalam ayat ini adalah mencakup dua perkara. Doa yang sifatnya ibadah wa doa yang sifatnya masalah. Doaul ibadah wa doa masalah. Doa ibadah artinya mereka menjalankan wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakawat. Ini sifatnya ibadah. Al-muhim, mereka adalah orang-orang yang menjalankan ibadah, melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Doa ibadah. Doa masalah, mereka mengadukan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah lillahi azza wajalla. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan jangan kau tinggalkan mereka, ahlul ibadah, ahlul khair, ahlul ilm wal amal. Jangan kau tinggalkan mereka. Jangan kau jauhi mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Karena engkau berkeinginan untuk berteman dengan orang-orang ashabu dunia. Walaupun mereka adalah fuqara, akan tapi alul khair. Walaupun mereka adalah al-masakin, akan tapi alul khair. Isbir nafsak, tetaplah engkau bersabar dengan mereka. Jangan engkau tinggalkan mereka karena menginginkan dunia. Wala tad'ainaka an turidu zinatal hayatid dunya. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan merintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini tentunya adalah li jami'il ummah, perintah untuk semuanya agar bersabar dengan ahli ibadah. Bersabar, mujalasah, duduk, berguru, berteman dengan orang-orang yang ahlul khair, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau tinggalkan mereka karena engkau ingin dan menginginkan ashabu dunia, orang-orang yang mereka adalah ashabu dunia. Wala tadu aynaka an turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kau ikuti orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zikir kepadanya. Jangan kau ikuti orang-orang muhafalin yang mereka lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya hendaknya engkau tinggalkan. Orang yang tidak beramal dengan ilmunya hendaknya engkau tinggalkan. Wala tuti man afala qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amru furuta, dan urusan orang tersebut perkaranya adalah mudhayyah, sia-sia dalam kehidupannya, tidak bermanfaat, waktu-waktunya tidak bermanfaat, hari-harinya tidak bermanfaat, maka hendaknya engkau tinggalkan mereka itu. Kenapa yang demikian? Karena mereka itu akan mempunyai pengaruh yang besar, akan mempengaruhi pada diri kita. Kalau kita mengikuti mereka, akan terpengaruh kita ini. Akan tapi bersabarlah dengan orang-orang yang mustaqimin, istiqomah di dalam menjalankan dakwah ilallah, di dalam menyebarkan ilmu, senantiasa menjauhkan dirinya dari bidah, menjauhkan dirinya dari mufdasatil umur, perkara-perkara yang baru. Bersabar walaupun kau sedikit, walaupun kau berjumlah sedikit, bersabar dan jangan tertipu dengan orang-orang yang demikian jumlahnya besar, akan tapi mereka adalah mengikuti bidah wa mufdasatil umur dan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, dan mereka terjumus dalam syubhat. Wala tahtaru bihim, jangan kau tertipu dengan mereka. Wasbir, bersabarlah. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba hawa wa kana amru furuta. Ayat yang sangat mulia yang menjelaskan kepada kita fawaid, faedah yang demikian banyak. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang duduk-duduk bersama 6 sahabat. Di antara adalah Suhaib, Bilal, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya, para sahabat yang mereka adalah fuqara. Datanglah orang musyrikin, dia ini mengatakan udrud haula la yatajarra'u alaina, usir mereka itu, jangan ikut-ikut bersama kita, kita punya majlis khas, majlis khusus yang tidak boleh dihadiri oleh mereka, mereka adalah fuqara wal masakin, tidak layak duduk bersama kita. Fasyaqqa dzalika ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu sangat terasa berat bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salat hadil ayat, kemudian turun ayat ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum min hudati wal 'ashi yuriduna wajha. Turun ayat ini, fartah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi lega ketika turun ayat tersebut. Fantakhala dzalika asyadda indithalan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ayat ini dengan sepenuhnya. Mereka orang-orang walaupun fuqara wal masakin, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar bersama mereka, karena mereka adalah ahlul ibadah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah muhajirin, mereka adalah ansar, orang yang hijrah dan juga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka dan tidak mempedulikan usulan orang-orang musyrikin yang demikian. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Jika engkau melihat mereka, maka mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahdharuhum, hati-hatilah bersama mereka. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaif, adapun orang-orang yang di hati mereka ada zaif, zaif al-inhiraf, condong kepada kebatilan, condong terhadap perkara-perkara yang batil, inhiraf, hatinya munharifah, berpaling dari arad dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amal ladina fi qulubihim zayf fayattabi'una ma tashabaha, maka mereka mengikuti sesuatu yang mutasyabih. Yang mutasyabih diikuti, yang muhkam ditinggalkan, yang jelas-jelas ditinggalkan, yang perkara ini mutasyabih ini yang diikuti. Manusia yang seperti ini demikian banyak. Yang muhkam dari Nabi SAW yang jelas-jelas pasti sunnahnya ditinggalkan, yang sudah jelas-jelas pasti larangannya mereka tidak memahaminya, mengikuti satu yang mutasyabih. Yang mutasyabih, yang fi syubuhat, perkara yang mutasyabih, yang tidak terang masalahnya, tidak jelas perkaranya, mereka ikuti. Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha al-mutasyabih. Jelas Rasulullah SAW melarang dari surah, pasti kan? Itu suatu yang pasti. Nabi SAW melarang dari gambar, gambar, gambar makhluk yang bernyawa maksudnya. Ina asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksaannya di hari kiamat, al-musawwirun, orang yang menggambar. La tadkhulul malaikatu baitan fi qalbin wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah, sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun ada gambar. Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada tinsalan ila tamastah wala suratan. Jangan kau tinggalkan timsal wala surah kecuali kau hapus patung, gambar, suruh dihancurkan, suruh dihapus semua. Orang-orang yang dalam hatinya fi zaid meninggalkan hal tersebut, kemudian mencari sesuatu yang bolehkan, karena ini adalah merupakan maslahat, karena ini merupakan kebaikan, karena dengan seperti ini demikian-demikian, ikuti yang mutasyabih. Karena ini adalah banyak disukai oleh manusia, maka buatlah televisi. Mereka masuk dalam televisi, terlihat gambarnya demikian dan demikian. Fa'amal ladina fi qulubihim zayf fayattabi'una ma tashabah. Mereka mengikuti sesuatu yang mutasyabih, dengan berdalil bahwa banyaknya fatwa ulama yang bolehkan mereka juga demikian-demikian. Meninggalkan sesuatu yang nas, nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tinggalkan, mencari yang mutasyabih. Ini adalah merupakan fitnah. Ittikha'ul fitnah wa ittikha' ta'wili. Ingin buat fitnah kepada manusia, buat fitnah bagi manusia. Dengan demikian akhirnya mereka, manusia kebanyakan, yatasahal, yatasahalun fitaswir. Sekarang apa yang kamu lihat coba? Akhirnya bukan masalah gambar dan foto yang berkaitan dengan dakwah. Naik pesawat dipoto, turun dari pesawat dipoto, ya, sedang di depan Ka'bah juga dipoto, lagi tiduran aja dipoto. Semuanya akhirnya menjadi perkara yang mudah. Kenapa? Gara-gara itu. Bukankah itu adalah merupakan ibtihal fitnah, fitnah bagi manusia? Ini sekarang sehingga gambar sudah tidak asing, akhirnya kumbah boleh, semuanya boleh. Ada yang masih agak ragu-ragu sedikit, makanya dibentuk tapi tidak diberi mata, karena masih maju mundur gitu. Udah bentuk manusia, cuman tidak ada matanya. Ada sih kacamatanya, matanya enggak ada. Sujud gambar orang tapi ditutupi sorban, nah, kan enggak ada gambarnya. Ini karena masih maju mundur ya, masih ragu-ragu. Mau bentuk sore takut dikritik, mau tidak ikut ini gimana? ibdira'al fitnah. Banyak manusia terfitnah dalam masalah ini. Banyak terfitnah karena meninggalkan nas yang muhkam, mengikuti yang mutasyabih. Ibdira'a ta'wilih. Dan mereka ingin mengikuti ta'wil, tahrif. Tahrif. Ditahrif bahwasanya yang dilarang itu kalau gambar yang dilukis dengan tangan. Kalau dilukis dengan tangan saja, itu yang dilarang. Kalau bukan dengan tangan, dengan foto, itu bukan gambar namanya. Kalau settingan, bukan gambar namanya. Enggak tahu namanya apa itu. Ta'wil itu. Karena tahrif saja. Jadi kalau orang ditanya, foto itu gambar bukan? Ya gambar. Gambar. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan. Kalau gambar itu hanyalah yang dimaksud dilukis dengan tangan, berarti kalam Rasulullah SAW tidak jamik. Artinya suatu kalam yang tidak mencakup semuanya. Dan tentunya Nabi SAW akan mentakhsis bahwa yang dimaksud adalah gambar yang dilukis dengan tangan. Akan tapi ketika gambar yang dimaksudkan adalah umum, baik yang dilukis dengan tangan atau dilukis dengan kaki, atau yang dipakai foto dan sebagainya, atau dengan HP dan sebagainya, masuk dalam hal ini. Karena kalam Nabi SAW jami'. Utiya Nabi SAW jawami'ul kalim. Nabi SAW diberi jami'ul kalim. Banyak orang yang tertipu dengan masalah ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang mutasyabih. Orang yang mengikuti ayat-ayat perkara yang mutasyabih. Fayattabi'una ma tasyabaha. Meninggalkan yang muhkam, mengikuti yang mutasyabih. Makanya hendaknya hati-hati dari yang seperti ini. Karena nas jelas. Adapun perilaku seseorang yang demikian bukan suatu contoh, bukan suatu hujah. Hujah adalah kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan perilaku orang. Makanya jangan tertipu yang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dari orang-orang yang demikian, orang-orang yang meninggalkan muhkam mengikuti mutasyabih, meninggalkan yang muhkam kemudian mereka melakukan tahrifat, merubah dan mengganti dari maksud aslinya. Ayat demikian banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan agar kita benar-benar bisa memilih dari siapa kiranya ilmu yang kita ambil, dan untuk berhati-hati dari alul fitnan wasyar. Rasulullah SAW banyak menyampaikan dalam hadis, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, falyanzur ahadukum man yukhalil almar'u ala dini khalilin, falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa Abu Dawud, almar'u ala dini khalilin, ay sahibih, sadiqih, seseorang berada di atas agama temannya, sahibnya, gurunya, seseorang berada di atas agama temannya, guru atau teman akan membentuk bagaimana agama kita. Falyanzur ahadukum man yuhalil, maka hendaknya seseorang melihat siapa kiranya orang yang dijadikan sebagai jalis, sebagai teman duduknya, sebagai taman suhbahnya, sebagai orang yang diambil ilmunya. Lihat contoh jil, orang yang berguru dengan orang dengan orang yang mengambil ilmu dari orang yang punya yayasan. Udah spontanitas kalau dia keluar dari tempat pendidikan itu pun pertama kali ini kan yayasan. Tidak disuruh oleh gurunya bikin yayasan kalau enggak, karena sudah mencontoh gurunya. Gimana guru itu beramal? Punya yayasan ya udah. Ketika mau buat markis, yayasan dulu. Belum ada apa-apanya, yayasannya duluan. Karena sebagai landasan dasar berdirinya markis. Seseorang yang mengambil ilmu dari guru yang masuk dalam televisi, maka gambar bagi dia sesuatu yang apa namanya ringan-ringan saja. Ini bukan sesuatu yang dosa, bukan perbuatan apa dan sebagainya. Maka dia akan menyepelekan tentang perkara-perkara yang seperti itu. Kenapa? Karena dia ngambil dari yang seperti itu. Karena khalilnya, shodiqnya itu seperti itu, sahibnya seperti itu. Sehingga al-mar'u 'ala dini khalili. Jangankan kita, Abdul Razak Ibn Hammam As-Sun'ani, muhaddits. Antum tahu muhaddits ma'ruf. Gurunya Imam Ahmad, gurunya Yahya bin Ma'in, gurunya Ali bin Abdillah Al-Madini. Seorang yang diambil ilmunya Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Akan tapi apa ucapan para ulama tentang dia? Ucapan tentang dia ini fihi tasayyu'. Fihi tasayyu'. Pada diri dia ini ada sifat-sifat syi'ah. Bagaimana bisa terpengaruh? Terpengaruh dengan gurunya Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i syi'i. Karena dia punya penampilan perangai yang bagus, Abdul Razak senang dengan ini. Terpengaruh. Makanya tidak diingkari kalau kamu baca tentang terjemah Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani, kalam ulama kesimpulannya fihi tasayyu'. Terpengaruh. Jangankan kita, orang yang demikian aja terpengaruh. Apalagi orang yang awam, kebetulan senang nonton televisi, ada dai masuk televisi, ya ini yang saya cari. Yang saya tunggu ya ini, tepat ini. Makanya orang yang dakwah dengan televisi wajar, pengikutnya banyak. Yang merespon banyak. Kenapa? Karena hobinya masyarakat itu nonton gambar. Kita bisa nonton gambar, bisa dapat ilmu, bisa ibadah, iman dan takwa. Seger itu. Gambarnya dapat, nggak kemana-mana, ya kan? Bisa berguru dengan syekh langsung, syekh dari Ordon masuk televisi kan? Kita bisa dapat langsung temu wajah, lihat orangnya dan sebagainya. Kan rasanya seger banget tuh. Nah, ya. Makanya wajar kalau saya tidak heran gitu, tidak heran bahwa mereka itu demikian besar, nggak heran karena memang seperti itu. Makanya banyak orang yang terpengaruh. Artinya syahidnya adalah almaru ala dini khaliri falyandur ahadukum man yuhalil. Kalau kamu ingin selamat agama kamu, lihat siapa orang yang kamu jadikan teman. Siapa orang yang engkau jadikan sebagai guru yang kamu ambil ilmunya. Lihat. Apakah dia adalah seorang yang alim amil atau alim ghairu amil. Apakah dia seorang yang alim yang beramal dengan ilmunya, ataukah dia seorang alim omongannya saja tidak beramal dengan ilmunya. Antum lihat cocok enggak dengan sunnah yang diajarkan. Demikian dilihat. Sekarang coba bayangin. Sekarang masalah intikhabat, pemilihan. Tapi sekarang sudah bukan menjadi suatu larangan yang dibicarakan. Milih saja siapa ini, yang penting milih saja. Karena ini adalah taat bulatil umur dan sebagainya. Sekarang bukan jadi larangan lagi. Kalau kita nanti tidak ini, siapa yang akan ya macam-macam. Perkaranya demikian. Subhanallah itu. Padahal tidak milih juga enggak dipenjara kan? Hah? Apa ada juga? Antum pernah dengar orang tidak mau milih kemudian dipenjara? Belum pernah ada kan? Belum pernah. Bahkan ada suatu daerah yang semuanya sepakat enggak milih. Ada. Enggak dipenjara enggak apa. Tapi coba fatwa orang yang seperti itu. Kalau kita tidak ada satu orang di antara kita yang duduk di parlemen, siapa yang akan merubah kemungkaran? Di antara kita ini harus ada yang duduk di sana, yang orangnya thiqah, mutadayyin, sahibuddin, sahibul ilm, yang sekiranya punya ilmu yang kuat akan bisa merubah keadaan, yang musbil jadi tidak musbil, yang jenggotnya dipotong jadi dipelihara semua, tentara dan polisi yang tidak jenggotan suruh jenggotan semua. Kalau tidak ada di antara kita yang duduk di sana, nggak bisa itu. Perempuan-perempuan yang kerja di kantor harus dipecat semua, suruh di rumah. Jadi menghayal luar biasa. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah orang-orang yang salafiyin, yang du'afa wal masakin. Yang penting dapat fatwa, ini fatwa boleh, ini fatwa boleh, labas-labas. Yang kenyang yang sana, yang kenyang yang di atas, yang jadi kasihan masakin fuqara wal masakin ini lebih bawah. Subhanallah itu. Anda harus tahu perkara yang terjadi sekarang ini. Makanya tahari harus hati-hati betul di dalam memilih siapa orang yang dijadikan sebagai guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi. Hadithun hasan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusahib illa mu'minan, janganlah engkau mengambil seorang sahib, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Karena teman punya asar, punya pengaruh yang kuat. Maka teman yang bagus adalah orang yang mukmin. Seorang yang mukmin. Karena teman yang mukmin akan menunjukkan kepada kita sesuatu yang baik, akan membimbing kepada kita ke arah yang baik. Akan tapi teman yang fajir tadi. Makanya banyak orang yang sebelum belajar di negeri kita, masya Allah, senangnya pokoknya imamah itu masya Allah, paling tidak kolan suwa, pakainya jubah, ya. Ketika udah pulang, kok gimana ini? Bajunya kaos pula, udah tidak lagi berkopiah, celananya jeans setengah. Wah ini gimana? Siapa temanmu di sana sebenarnya? Salah teman dia ternyata. Orang yang seperti itu bisa berubah karena apa? Teman salah. Subhanallah. La tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Maka demikian. Janganlah engkau menjadikan seorang jali seorang teman kecuali orang yang betul mukmin pada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul khair. Orang yang punya kebaikan, yang mengarahkan dan membimbing kita kepada kebaikan. Itu yang dijadikan sebagai guru dan teman kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu permisalan betapa bahayanya ahlu syar, orang yang jelek. Dan betapa bahayanya ahlus su. Dan kita diperintahkan untuk menjadikan sahib itu adalah ahlul khair. Rasulullah SAW beliau mengatakan innama mathalu jalisi salih wa jalisi su kahamil misq wa nafikhil kir. Innama mathalu jalisi salih wa jalisi su. Permisalan al-jalis, teman duduk orang ini bil ilmunya, orang yang menjadi teman kita. Ina mamasalu jadi salih, teman yang salih dan teman yang jelek. Diumpamakan oleh Nabi SAW, teman yang baik adalah kahamilil misk, seperti orang yang membawa misik. Misik itu minyak wangi maksudnya. Teman yang baik seperti orang yang membawa misik. Sedangkan teman yang jelek atau guru yang jelek, karena fikhil kir, seperti orang yang kerjanya itu niupi api untuk itu pandai besi lah kesimpulannya, pandai besi. Seperti orang yang membawa misik dan pandai besi. Fa'amma hamilul misk, adapun orang yang membawa misik, imma an yuhriyak, bisa jadi dia akan memberikan padamu misik yang dia punya. Wa imma an tabta'amin, bisa jadi kamu beli darinya. Imma an tajida rihan thayyiban, atau yang ketiga, bisa jadi kamu akan mendapatkan bau yang segar. Karena dia adalah orang yang bawa minyak wangi. Ini adalah jalis salih. Jalis as-salih, keadaannya senantiasa bermanfaat bagi kamu. Bagi dari kita senantiasa bermanfaat. Oleh itu Nabi SAW ketika ditanya, almar'u ma'aman ahab, ditanya oleh seorang sahabi, Nabi SAW ditanya, rajul yuhibul qawm walamma yalhaq bihim. Faqala Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Wahai Rasulullah, bagaimana kiranya tentang seseorang yang mencintai suatu kaum, walamma yalhaq bihim, sedangkan dia ini tidak bisa luhuk. Pertama ditafsirkan, orang ini tidak bisa beramal sebagaimana amalan mereka. Orang ini cinta kepada mereka, akan tapi tidak bisa beramal sebagaimana yang mereka amalkan. Atau walamma yalhaq bihim, orang ini tidak bisa berkumpul di dunia dengan mereka. Bagaimana ya Rasulullah? Seperti kita mencintai para sahabat, tentunya tidak akan mungkin kita ini bisa beramal sebagaimana amalan mereka. Dan kita tidak hidup berbarengan mereka di dunia. Maka Nabi SAW memberikan jawaban, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama orang yang dia cintai di hari kiamat. Bermanfaat yang luar biasa. Jalis as-salih. Karena jalis as-salih senantiasa menunjukkan kepada kita kepada al-haq, kebenaran. Al-jalis as-salih akan menjadikan kita semakin sabar, semakin kuat agama kita. Al-jalis as-salih akan mendorong kita untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafikhul kir, sedangkan nafikhul kir, pandai besi. Imma an yukhriqa thiyabak, bisa jadi dia akan membakar bajumu. Kamu dekat-dekat dengan pandai besi, sedangkan dia kerjanya bersama api dan besi. Maka imma an yukhriqa thiyabak, au an iwa imma an tajida minhu rihan muntinan.